Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. قال الشارح رحمه الله ثم قال وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل سنة فاصحبه واجلس معه فإنه لا تضرك معصيته. Kemudian kata beliau, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu, faedah tentang penjelasan ini sudah kita baca dari kalamnya Syekh Rabi' hafizahullah. Thumma qala, kemudian beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat ada seseorang, radi at-tariq wal madhhab, yang jelek jalannya, perangainya, akhlaknya, pergaulannya, hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, fasiqan fajira, dia seorang yang fasik, fajir, sahiba ma'asin, pelaku dosa besar, zaliman, ditambah lagi dia seorang yang zalim, wa huwa min ahli sunnah, dalam keadaan dia sebagai ahlu sunnah, artinya mu'taqadat dia, keyakinan-keyakinan prinsip dia, adalah keyakinan-keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah. Dia bukan pelaku kebid'ahan. Dia sebagai pelaku dosa besar, adapun akidahnya, manhajnya, masih di atas akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Fashabhu, maka silakan berteman dengannya. Bertemanlah dengannya. Wajlis ma'ahu, duduklah dengannya. فَإِنَّهُ لَا تَضُرُّكَ مَعْصِيَتُهُ, karena tidak akan membahayakanmu kemaksiatan yang dia lakukan. وَأَقُولْ, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, لَمْ يَكُلِ الْمُؤَلِّفْ هُنَا مَا قَالَهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاسِقِ. Tidaklah al-muallif rahimahullah, yaitu al-imam al-barbahari rahimahullah, mengucapkan ucapan-ucapan beliau ini, menyebutkan kalimat-kalimat ini di sini, tidaklah beliau ucapkan kecuali illa ala sabilil mufadalati bainal mubtadi'i wal fasik. Hanya untuk menyebutkan perbandingan antara pelaku dosa besar dengan pelaku kebid'ahan. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Inilah husnudzan kita dengan al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Bukan berarti beliau menganggap remeh dosa besar, kemudian mempersilahkan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, untuk bercengkrama, berteman dekat dengan para pelaku dosa besar. Bukan itu maknanya. Tetapi untuk membuat perbandingan akan betapa sangat bahaya dan mengerikannya kebid'ahan dibanding dengan dosa-dosa besar, kemaksiatan. Kemaksiatan saja sudah sangat mengerikan, dosa-dosa besar, dengan ancaman-ancaman tersendiri dari Allah Azza wa Jal. Apalagi kebid'ahan yang lebih berbahaya dan lebih besar dosanya dari kemaksiatan. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kemudian kata beliau, فَالْمُبْتَدِعُ يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَكٍ وَيَسْتَمِرُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بينما أن الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما فلذلك ينتظر منه التوبة. Maka seorang mubtadi', pelaku kebid'ahan, yara, dia akan melihat, annahu ala haqqin, dia berada di atas kebenaran. Apa yang dia yakini, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, dia yakin 100% itu benar. Bagaimana mungkin dia mau rujuk? Bagaimana mungkin dia mau bertaubat? Contoh, orang-orang Syiah Rafidhah. dia sudah meyakini mendarah daging dengan keyakinannya bahwa Abu Bakar dan Umar itu murtad. Abu Bakar dan Umar itu merupakan pengkhianat yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah keyakinan mendarah daging 100%. Sebagaimana kita meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua manusia terbaik setelah para anbiya. Apakah mungkin kita rujuk dari keyakinan ini? Enggak akan mungkin. Wahai ahlu sunnah, wahai salafi, keyakinanmu salah menyatakan bahwa Abu Bakar manusia terbaik, Umar manusia terbaik berikutnya. Rujuk kamu dari keyakinan yang salah ini. Enggak akan mungkin kita kemudian meninggalkan keyakinan ini. Kenapa? Sudah mendarah daging. Itulah keyakinan kita. Itulah yang kita meyakini sebagai bagian dari agama ini. Tentunya dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan dalil-dalil yang lainnya sangat banyak. Khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum, para sahabat merupakan dzurwah, merupakan tokoh-tokoh utama. Kita disuruh rujuk, disuruh meyakini bahwa yang kita yakini selama ini benar adalah suatu kebatilan, enggak akan mungkin. Demikian pula mubtadi', yang dia yakini selama ini benar sehingga sulit bagi dia untuk bertaubat karena keyakinan dia. Padahal manakala itu semua dihadapkan dengan dalil dari Al-Kitab wa Sunnah, keyakinan-keyakinan para pelaku kebid'ahan itu sesat dan menyesatkan. Fal mubtadi'u yara annahu ala haqqin, pelaku kebid'ahan dia melihat bahwa dia berada di atas kebenaran. Wa yastamirru ala ma huwa alaihi, dan akan terus mempertahankan, akan terus berada di atas keyakinannya selama ini. Seperti yang kita contohkan tadi, Syiah Rafidhah meyakini keyakinan-keyakinan yang sangat menyesatkan, bahkan kufur, keyakinan-keyakinan kufur. Dia akan mempertahankan apa yang dia yakini, yang dia dengar, yang dia pelajari selama ini dari tokoh-tokoh Rafidhah pula, ya seperti itu. Maka terbentuklah dalam keyakinan dirinya keyakinan-keyakinan yang kufur pula. Sehingga dikatakan sulit bagi pelaku kebid'ahan untuk bertaubat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti tidak ada pelaku kebid'ahan yang kemudian bertaubat dengan taubat yang benar, ada. Tetapi sulit, jarang ditemui. Bainama annal fasiqa ya'tabiru nafsahu 'asiyan wa zaliman. Hal itu berbanding terbalik dengan pelaku kebid'ahan. Al-fasiq yara ya'tabiru nafsahu, dia menganggap dirinya ketika berbuat, ketika berucap, ketika melakukan suatu tindakan 'asiyan, dia bermaksiat. Tahu dia sadar ini barang yang si fulan saya curi. Tahu dia ini milik si fulan, dia ambil tanpa hak. Atau tahu dia bahwa dia melakukan penipuan. Tahu dia bahwa dia melakukan muamalah ribawiyah. Kenapa pinjam uang di bank-bank konvensional itu kan riba. Ya gimana lagi, saya terpaksa. Saya tahu ini dosa, tapi gimana lagi, saya butuh modal untuk usaha dan sebagainya. Dia menyadari dalam dirinya bahwa dia melakukan dosa besar. Dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu kemaksiatan. Wa zaliman, juga dia mengakui bahwa dirinya zalim dalam perbuatan itu. Falidzalika yuntadharu minhu taubah. Maka dari itu sangat diharapkan dari dia untuk segera bertaubat dari pelaku kemaksiatan tadi. Wala syakka anna sahibal kaba'ir aqrabu ilal haqqi min sahibil bid'ah. Dan tidak diragukan lagi bahwa pelaku-pelaku dosa besar lebih dekat kepada kebenaran dibanding dengan para pelaku kebid'ahan. Falidzalika yaral muallifu anna mujalasatal fasiqi ahwan wa akhaf jurman min mujalasatil mubtadi'. Maka dari itu al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, beliau melihat, beliau memandang dalam kalimat beliau ini bahwa duduk-duduk dengan orang yang fasik, berteman dengan orang yang fasik itu ahwan, lebih ringan, wa akhaf, lebih mudah jurman kejahatannya, lebih ringan kejelekannya. lebih ringan bahayanya min mujalasatil mubtadi', daripada duduk-duduk berteman baik dengan pelaku kebid'ahan. Walaisal ma'na dzalika annahu ya'muru bimujalasatil fasiq, bukan berarti makna dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah beliau membolehkan atau bahkan memerintahkan untuk berteman dekat dengan orang fasik. Sama sekali tidak bisa difahami ke arah sana. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumentasi. Itu Imam Al-Barbahari saja mengatakan dalam syarh sunnah, yang penting tidak bid'ah, tidak syirik secara makna. Ketika kita melarang anak kita atau orang-orang yang berada di bawah pengawasan kita, jangan berteman dengan fulan, gak boleh kamu melakukan ini bersama dengan si fulan, gak bisa dia lantas menjawab itu. Al-Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah menyatakan gak apa-apa kok, yang penting gak bid'ah, gak syirik. Pelaku-pelaku dosa besar boleh untuk berteman dengannya, untuk duduk-duduk dengannya, untuk bercengkrama dengannya, boleh kok. Maka di sini Al-Imam Al-Syeikh Al-Najmi rahimahullah menegaskan, وَلَيْسَ مَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِمُجَالَسَةِ الْفَاسِقِ, bukan maknanya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memerintahkan, menganjurkan, membolehkan untuk duduk-duduk dengan para pelaku kefasikan. Enggak ada makna ke arah sana. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.